Bagaimana apabila mandi janabah sebelum subuh, tapi mengakibatkan penyakitnya kambuh? Apa ada cara lain untuk mandi besar? Tayamum. Ya. Caranya dengan tayamum. Kalau seorang, tayamum itu dilakukan kalau seorang tidak mendapatkan air, atau ada air tapi dia tidak mampu menggunakannya. Atau dia khawatir, ya, ketika menggunakannya bisa membuat dia sakit atau dia binasa. Maka tidak mengapa, insyaallah ta'ala dia bertayamum. Ya, tayamum itu sebagai ganti mandi besar dan ganti wudu sekaligus. Taib.